Alhamdulillah kita semua ada homework eh. Ada berikan kerja rumah. Apa dia punya masalah? Apa dia? Darah, adakah ia najis atau tidak? Dapat ada yang dah buat kajian? Kalau kajian tak, tapi insyaAllah tak najis lah. InsyaAllah tak najis. Bagaimana pula apabila Allah SWT mengatakan audaman masfuhan au lahma khinzir, dalam ayat yang mana Allah menerangkan bahawa perkara ini adalah najis, daman masfuhan au lahma khinzir. Bagaimana hujah kita? Daman masfuhan, darah yang mengalir, dan lahma khinzir, mana daging khinzir, disamakan. Kait itu kita kata jadi permasalahannya adakah kita sedang cakap pasal najis atau ianya haram dimakan. Okey, kalau itu kita nampak baik, tapi kita lihat telah ada ijma' ulama' mengatakan, ijma' mengatakan bahawa daman masfuh najis dengan dalil ayat. Sekarang yang kita nak cakap ni selain daripada daman masfuh, iaitu darah yang keluar daripada badan kita. Kita telah datang pelajaran lepas berkaitan dengan darah haid, yang mana ulama semua sepakat bahawa dia adalah najis. Ini adalah najis, mesti dibasuh. Sekarang kita nak terang, nak tanya pula tentang darah yang lain. Bagaimana? Dan darah-darah okay. Itu kita dah datangkan satu permasalahan. Boleh tak dikatakan bahawa dia dibenarkan kerana keadaan kita lihat dia telah lakukan sedaya upaya. Kalau kita lihat untuk diberi bebanan terhadap mereka untuk menghapuskan segala najis sepola kita kata, najis dalam badan mereka, maka kita kata itu adalah kepayahan. Kita ada kaedah kepayahan mengambil atau membawa kepada keringanan. Banyak dalil lain-lain. Dan darurah dibenarkan melakukan perkara yang dilarang. Jadi kita kata, adakah dia masuk dalam kategori darurah? Kita kena datangkan dalil yang lebih kuat, di mana waktu itu bukan waktu darurah. Baru kita nampak. Kalau waktu darurah, kita kata orang boleh berhujah bahawa itu darurah. Darurah kita tahu, tak masalah. Tapi orang boleh berhujah juga, darurah juga kepayahan itu, maka datangkan kemudahan dan sebagainya. Jadi apa dalil lain? Ini saya rangsangkan lagi untuk bawakan dalil-dalil tersebut ke depan supaya kita confirm. Kalau kita kata najis, kenapa? Kalau kita kata tak najis, kenapa? Dengan dalil-dalilnya. Kerana dia berkaitan dengan banyak perkara yang mungkin kita akan alami, seperti misalnya darah yang apa yang kita kadang-kadang ada orang yang gusinya selalu berdarah dan sebagainya. Dan sebagainya kita boleh bayangkan bagaimana boleh berlaku. Baik. Jadi kita tak sentuh bab tu lagi kerana masih lagi perlu kaji. InsyaAllah minggu depan kalau siapa yang dah siap untuk buat kajian tersebut, berdatangkan dalil-dalil baru kita bantulah. Jadi kita akan cuba untuk bekerjasama untuk mengupas masalah tersebut insyaAllah. Baik, kita pergi pada bab sekarang ini, bab yang baru, bab wudu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Babul wudu. Definisi wudu. Dalam Al-Qamus disebutkan, jika kata wudu ditulis dengan harakat dhammah, al-wudu menunjukkan arti perbuatan, iaitu perbuatan wudu itu sendiri. Dan jika ditulis dengan harakat fathah, al-wudu artinya ia digunakan untuk berwudu, air yang digunakan untuk berwudu. Terkadang makna yang dimaksudkan dari keduanya adalah air yang digunakan berwudu. Baik, kita balik pada permasalahan diberi kalimah wudu dan wudu. Kita ada contoh yang banyak dalam syarak menunjukkan bahawa kedua makna ini ada bezanya. Di mana kalau kita datangkan dhammah maknanya lain, kalau fathah maknanya lain. Sebagai contoh, suhur. Suhur apa? Suhur maknanya perbuatan melakukan bangun malam untuk bersahur, bahasa kita bersahur. Manakala sahur pula maknanya ialah makanan yang dimakan pada waktu suhur, waktu sahur tersebut. Jadi benda yang kita makan itu dinamakan sebagai sahur. Sebagai contoh, apa sahur kita hari ini? Maknanya apakah makanan yang kita akan makan pada waktu suhur? Kalau kita ada suhur, perbuatan bangun malam selepas kita tidur untuk kita makan, untuk menyiapkan diri kita untuk bangun, untuk apa? Untuk berpuasa. Itu namanya suhur. Jadi kita kata itu perbezaan antara. Dan begitu juga yang seperti lain, wuduk, wuduk. Di antara yang lain juga, tuhur, tahur. Tuhur itu ialah keadaan seseorang menyucikan dirinya. Penyucian ataupun perbuatan menyucikan diri itu adalah tuhur. Tahur itu ialah apa yang digunakan untuk mensucikan diri. Faham kan? Jadi perbezaan antara baris depan dengan atas tu membawa makna seperti itu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita dapati dalam syarak menunjukkan perkara tersebut. Nah, dalil disyariatkan wuduk. Perlu diketahui wuduk adalah termasuk. Sebelum kita pergi dalil syariat wuduk, saya nak terangkan lagi tentang definisi wuduk sendiri. Wuduk ialah kita lihat daripada bahasa, daripada sudut bahasa, ianya membawa erti atau dia diambil daripada kalimah wada'ah. Wada'ah maknanya apa? Kebersihan, kecantikan, keserian. Itu namanya wada'ah. Dan dengan itu kita lihat dari sudut istilah bahasa pula, dari sudut istilah syarak pula, kita lihat banyak orang yang telah memberikan istilahnya. Di antara istilah yang kita lihat, istimalu ma'u tahurin fil a'dha'il arba'a sifatin makhsus fi syara', menggunakan air yang suci untuk menyucikan keempat anggota badan dengan sifat yang dikhususkan daripada syarak, yang dikhususkan oleh syarak. Itu maksud wudu. Syekh Uthaymin rahimahullah selalu datangkan, ataupun dia adalah af'al makhsusah, dalam istilah yang lain, satu perbuatan yang makhsus. Syekh Uthaymin selalu mengatakan kita tak gunakan af'al makhsus, kita ta'abud. Kita gunakan ta'abud kenapa? Kerana dia adalah ibadah. Jadi dia bukan satu perbuatan yang khusus, tapi dia adalah satu peribadatan, di mana kita akan apa? Kita akan membersihkan, dengan peribadatan itu kita membersihkan empat anggota kita dengan cara yang khusus yang telah ditentukan oleh syarak. Kita kata itu lebih kurang namanya istilah syarak yang telah diletakkan oleh yang telah Syekh Uthaymin katakan. Ini telah sabit, ia telah disyariatkan dengan dalil yang banyak. Di antaranya adalah perlu diketahui bahawa wudu adalah termasuk syarat solat yang paling agung, syarat sah solat yang paling syarat solat yang paling agung. Tanpanya tidaklah ada solat tersebut. Dia ada kaedah apa makna syarat. Kita kena faham apa makna syarat dan apa maknanya, apakah yang dikatakan sebagai syarat. Boleh sesiapa ada belajar tentang apa makna syarat? Okay. Syarat ialah, kita lihat ayat salamatullah, ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudi al-wujud. Syarat ialah sesuatu yang dengannya, dengan tanpanya, maka tanpalah ada perkara yang hendak dilakukan. Mana kita hendak solat kan, syarat solat mesti ada wuduk. Kalau tak ada syarat ini, maka tak adalah wuduk, tak adalah solat. Tapi tidak bermakna adanya wuduk, adanya solat. Faham eh? Jadi maksudnya, apa yang lazimnya kalau tanpanya ia, tiadalah dia. Tapi adanya dia, tidak semestinya dia tak ada. Macam mana kita nak statementkan dia? Statementkan dia. Kita statementkan boleh bahasa Melayunya, kita kasih contoh. ma yalzam min adamihi al-adam, ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min adamihi min wujudihi al-wujud. Dia dia ini adalah yang apa kita kata yang lazimnya, kalau dia tiada maka tiadalah dia, tapi tidak bermakna kalau dia ada maka adanya dia. Jadi syarat itu, sebagai contoh kita kata wuduk dengan solat, dia ini lazim, selazimnya kalau adanya wuduk tiadanya wuduk tiadalah solat, tapi tidak bermakna adanya wuduk adanya solat. Tak ada sebalik. Apa saja kita lihat, habis contoh misalnya, contoh yang lain, haid bagi wanita, adanya haid tak adanya solat, tak adanya, kerana solat syaratnya bebas dari haid. Jadi kita kata syarat. Begitulah keadaan kita, kalau kita kata syarat apa saja, kena tak dia point ni? Kalau kena, maka kita kata itulah syarat. Maksudnya sesuatu perkara tak boleh tidak, mesti ada dia. Itu maksudnya yang dinamakan sebagai syarat. Telah ditegaskan Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada hadis Abu Hurairah secara marfu, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang daripada kalian jika ia berhadas hinggalah ia berwuduk. Ini dalil yang khusus kita kata lihat menunjukkan kepada kita bahawa ianya adalah syarat salat. Berkaitan dengan syarat yang lain, sebagian ada orang mungkin berhujah syarat ini tak, bukan syarat. Sebagai contoh, bersihnya seseorang itu daripada najis. Kalau ada najis, sah tak solatnya? Tak sah. Kalau ada syarat, tak sah. Tapi kita lihat ada orang mempertikaikannya. Kenapa mempertikaikannya? Kerana Nabi SAW solat dalam keadaan dia, dalam keadaan apa? Dia pada peringkat pertama solatnya itu dalam keadaan dia solat dalam dia memakai kasut yang ada najis. Lepas itu apa berlaku? Nabi dikhabarkan oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril apa? Malaikat Jibril dah khabar kepada Nabi, Nabi lalu tanggalkan kasut ni. Tak batal solat tersebut. Terus Nabi langsungkan solatnya. Jadi dalil menunjukkan bahawa solat itu apa, dia bukan syarat. Kerana kalau syarat dah tak ada, dah adanya tak, tak adalah, tak ada kesucian maka tak adalah solat. Tapi di situ ulama telah mempertikaikan masalah ini. Kita tak masuk, saya semua-semua dah keluarkan. Kerana ada orang mempertikaikan. Jadi kalau ini boleh dipertikaikan, tak boleh. Kerana ini kita kata syarat. Kerana kalau tak ada wudu tak boleh solat. Sehingga kalau tak ada air, kita gunakan, kita gantikan penggantinya, itu tayamum. Itu yang dimaksudkan dengan kita kata, kita tekankan sini bahawa wudu ini, wudu adalah syarat solat yang kita lihat tak dipertikaikan ulama langsung. Okey. Al-wudu syatrul iman. Wudu adalah bahagian dari sebahagian daripada iman. Mengenai difardukan wudu ini, Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum waghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ayat tersebut yang menunjukkan empat perkara yang harus dibersihkan, disucikan anggota. Ayat surah Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, jadi apabila hendak mengerjakan salat, lakukan. Menunjukkan kepada kita bahawa wudu itu perlu dilakukan empat. Pembersihan yang dia harus dilakukan adalah empat anggota badan ini. Itu yang dasar. Para ulama berbeza pendapat apakah kewajipan wudu ini disyariatkan di Madinah ataupun di Mekah. Para peneliti berpendapat bahawa wudu difardukan di Madinah kerana tidak ada nas yang berlawanan dengannya. Bahawa wudu, mereka mendapati bahawa ayat ini adalah ayat Madaniyah. Jadi sudah seyogianya wudu itu disyariatkan di Madinah. Tapi kita kata walaupun itu ada sebagian ulama kata dia mungkin di Mekah. Tapi kita kata bahawa pengisbatan untuk di Mekah itu tak dapat dikuatkan dengan apa, dengan kita lihat ayat itu adalah ayat Madaniyah. Begitu juga kita lihat, kita keluarkan sedikit. adakah wudu ini khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Soalan keluar, soalan keluar. Soalan diperlukan jawapan. Tapi adakah dia khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak semestinya sama sifatnya. Ya. Khusus? Insya-Allah. Apa dia? Kenapa? Kira apa? Okey, kalau ada tangan dalil ghurra muhajjalin, umatku itu diberikan apa asar-asar daripada wuduknya itu dengan apa? Dengan tanda ghurral muhajjalin. Kalau orang kata dengan itu dalil sebagai menunjukkan bahawa dia tidak ada wuduk sebelumnya, maka kita kata tidak demikian. Kenapa? Kerana dalil itu menunjukkan bahawa bekas wuduk yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW itu yang diberikan perkhususan sebagai ghurral muhajjalin. Bekas wuduk yang lain tak diberikan, orang-orang umat-umat yang lain tidak diberikan apa perkhususan tersebut. Ya, dalil itu tak boleh digunakan untuk ketiadaan wuduk, tapi boleh dikatakan ketiadaan pengkhususan, apa kita kata khusus, apa penilaian khusus yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bekas wuduk ni. Lah, belum lagi kita baru nak bincang. Jadi macam mana? Dalil lain lah. Dalil itu kita kata diperdebatkan kerana kalau ada datang dalil tersebut, dalil itu tak menunjukkan penafian ada wuduk umat yang lain, tapi penafian ada sifat atau kesan daripada wuduk bagi umat yang lain. Tak seperti umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan cahaya, apa cahaya wuduknya itu seperti hurral muhajjalin. Jadi saranan lain, ada siapa-siapa nak berikan pandangan? Kita dah ada, mungkin kita akan belajar nanti bab tayamum. Satu hadis, u'titu khamsan lam yu'ta min ummati min ummin sabiqah qad, atau kama qala Rasulullah SAW, wa aku telah, umatku ini diberikan 5 pengkhususan yang tak pernah diberi oleh umat yang lain. Apakah dia? Di antaranya Nabi SAW sebutkan at-tayamum. Nabi sebutkan tayamum, tapi Nabi sebutkan wuduk tak? Tak sebutkan wuduk. Jadi di sini menunjukkan bahawa wuduk itu bukanlah khusus bagi umat Muhammad, tetapi yang diberikan khususan bagi umat Muhammad adalah tayamum. Jadi ini poin kita nak terangkan bahawa itu dalil lebih kuatlah untuk kita datangkan bahawa dia tak khusus. Tapi apa, bagaimana caranya? Kita kena buat kajian kalau nak tahu macam mana kaum lain berwuduk dan sebab apa membersihkan diri. Memang ada, saya tahu yang saya belajar, kita belajar beberapa sejarah mereka. Mereka kalau nak masuk tempat kena basuh kaki dulu. Pertubuhan ibadatan dan sebagainya, ada dengan istilah basuh kaki, basuh tangan sebagai contoh. Tapi ala kulihal itu tak masalah, kita tak katakan bahawa itu sebagai satu ibadat yang khusus seperti kita. Yang kita lihat ada cara yang lebih diajarkan, dianjurkan, ditunjuk anjar oleh Nabi SAW dan oleh ayat dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita pergi pada dalil-dalil keutamaan wuduk. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Malik dan selainnya, yang lain secara marfu. Idza tawadda'a al-'abdul muslimu aw al-mu'minu fa ghassala wajha, kharaja min wajhihi kullu khathiatin nadhara ilayha bi'ainihi ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatri al-ma'. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Jika salah seorang hamba Muslim atau mukmin berwuduk dan membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dilihat oleh kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir, dan jika ia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya tersebut setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir, Dan jika ia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya setiap dosa yang pernah dilakukannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir, hingga keluar suci dari dosa-dosa. Yang lebih mencakup daripada itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik daripada hadis Ahlu Abdullah Sunabbihi. Jadi adalah seorang sahabat yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu al-mu'min fatamadda kharajat al-khataaya min fihi wa idza istanthara kharajat al-khataaya min anfihi fa idza ghasala wajhahu kharajat al-khataaya min wajhihi hatta takhruj min tahti ashfari 'ainayhi fa idza ghasala yadayhi kharajat al-khataaya min yadayhi hatta takhruj min tahti adfari yadayhi فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له." Abil surah hamba mukmin berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosanya dari mulutnya, dan apabila menghembuskan air dari hidung, maka keluarlah dosa-dosanya dari perhidung. Jika ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya hingga keluar daripada bawah kelopak kedua matanya. Jika mencuci kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua tangannya hingga keluar daripada bawah kedua kuku-kuku kedua tangannya. Jika ia mengusap kepalanya, maka keluarlah dosa-dosa daripada kepalanya hingga keluar dari dari kedua telinganya. Jika ia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua kakinya hingga keluar daripada bawah kedua kuku-kuku kedua kakinya. Kemudian jalannya ke masjid dan solatnya adalah sunnah baginya. Jadi kita lihat bahawa wuduk ini di samping dia adalah syarat solat, ia juga adalah merupa penghapus dosa, kafarah. Dan juga ianya adalah mempunyai kelebihan yang begitu banyak. Di antara kita lihat dasar tadi itu, kelebihannya adalah kita akan mendapat kelebihan di akhirat kelak sebagai ghurral muhajjalin. Dan Nabi SAW menggalakkan sesiapa yang ingin memanjangkan ghurratahu, memanjangkan bekas-bekasnya itu, yang bekas cahayanya itu, seperti sampai kepada basuh kaki ke buku lari sampai kepada betis, bagaimana dilakukan oleh sebahagian salah seorang sahabat, maka Nabi SAW melakukan. Dia kata boleh lakukan, tapi tidaklah bermakna ianya adalah digalakkan dari sudut itlak. Maknanya semua harus lakukan, tapi ianya adalah pilihan. Siapa yang ingin memanjangkan tanda tersebut, maka lakukan. Kemudian, apakah wuduk merupakan kekhususan umat ini? Terdapat perbezaan pendapat. Para peneliti berpendapat bahawa bukan kekhususan umat ini. Yang menjadi kekhususannya adalah hanyalah ghurrah, ini yang telah diterangkan, dan tahjil, ini pada putih bersinar pada kaki. Ghurral muhajjalin, ghurral di bahagian apa? Di bahagian wajah. Dan tahjil makna muhajjal, di mana kakinya, sebelah kaki. Kita tahu kuda-kuda yang apa, yang mempunyai kita kata warna demikian, gelap lepas tu mukanya putih, kakinya putih, maka ini akan terselah daripada golongan kuda-kuda yang lain. Dan ini lebih kita lihat, lebih diminati daripada kuda-kuda yang lain. Jadi menunjukkan di situ bahawa orang-orang yang berwuduk ini akan mendapatkan, kita lihat, kita kata pengenalan oleh Allah daripada jauh pun. Dan umat-umat lain pun akan lihat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ciri-ciri yang istimewa seperti itu. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kelebihan wuduk itu begitu banyak sekali. Kemudian kita pergi pada hadis yang pertama. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. Yang bermaksud, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seandainya aku tidak ingin menyusahkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali berwuduk. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah serta disebutkan oleh Bukhari secara ta'liq, secara muallaq. Kita akan keluarkan sedikit sebelum kita pergi pada tafsir, kerana hadis ini tak menerangkan tentang darajat hadis ini. Dan kita lihat, walaupun kita katakan hadis ini secara umum dia adalah sahih, tapi nak terangkan beberapa istilah istilah muhadisin. Jadi pertama sekali kita lihat bahawa lafaz ini ada lafaz yang lain yang kita lihat dia ada datang lafaz yang mana inda kulli salatin, setiap solat, atau ma'a kulli salatin. Hadis yang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang daripada hadis Abu Hurairah, tapi lafaznya adalah ma'a kulli salatin. Sebagian orang yang kita lihat yang tidak suka kepada siwak ni, dia akan kata hadis ni mutarib. Tengok tu, sekejap kata apa, hadis setiap pada setiap wuduk, dan sekejap kata dalam apa pada setiap solat. Kita kata sebenarnya tidak ada iktiraf di situ kerana riwayat yang berbeza. Dan itu menunjukkan bahawa perbuatan ataupun pelaksanaan atau menggunakan siwak itu yang digalakkan adalah semasa hendak berwuduk, begitu juga semasa hendak mendirikan solat. Tidak ada percanggahan. Dia datangkan bahawa situ ada percanggahan. Kejap hadis kata ma'akulli solatin, kerana kejap ada ma'akulli wuduk. Kita kata tidak ada percanggahan di situ kerana hadis yang diriwayatkan itu berbeza, hadis-hadis yang berbeza, bukan hadis yang sama. Baik, kita pergi pada sebab itu kita lihat hadis ini telah dikeluarkan oleh Malik, Ahmad dan Nasa'i dan telah disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Dan kita terangkan di sini zakarahul Bukhari ta'likan, dan Imam Bukhari telah menyebutkannya secara ta'lik. Apa makna ta'lik? Ta'lik ialah menyebutkan hadis dengan dihilangkan awal sanadnya. Hadis yang dihilangkan awal sanadnya iaitu daripada sahabat atau sahabat dan tabi'in, atau sahabat tabi'in, tabi' tabi'in, atau sahabat sampai sebagai ulama kata hatta daripada awal sampai habis dihilangkan, maka itu dinamakan ta'lik. Mu'allaq. Ini tergantung. Kalau bahasa Melayu kita, tergantung. Kita belajar minggu lepas, pelajaran lepas, mauquf dengan marfu' kan. Sekarang ini ta'liq. Hadis-hadis mu'allaq semuanya, hadis-hadis mu'allaq adalah jatuh dalam kategori da'if. Melainkan sekiranya yang meriwayatkan atau yang meriwayatkannya dalam bukunya itu telah beriltizam dengan syarat kesahihan yang diletakkan bagi dirinya, bahawa dia tidak akan sebut ta'liq secara mu'allaq melainkan yang sahih, maka kita katakan ini tak ada masalah. Tapi dia bukan secara mutlak sahih, tapi secara kita kata sahihnya secara ikut apa yang telah diriwayatkan oleh muhaddis tersebut. Seperti di sini ialah Bukhari. Imam Bukhari telah meriwayatkannya secara ta'liq. Kalau orang kata, orang berhujah ini ta'liq tak sahih, dia kata tidak, kerana Imam Bukhari dalam syarat dia meletakkan hadis itu, syaratnya syarat sahih. Maksudnya dia akan beriltizam agar semua periwayatan-periwayatan dia itu adalah periwayatan yang sahih. Jadi apabila dia riwayatkan dengan cara kita lihat secara ta'liq sekalipun, kerana kita kata dia ini adalah sahih kerana dia beriltizam dengan cara sahih. Tapi kalau berbeza pula, kalau seseorang kita lihat, kita jumpa hadis yang mu'allaq ini di dalam periwayatan ataupun riwayat-riwayat lain, kita kata berbeza kerana bergantung kepada penulis ataupun penulis itu sendiri. Sekiranya dia tidak beriltizam dengan syarat demikian, maka tak sahihlah. Dimasuk dalam umum hukum ta'liq. Dimasuk kepada umum hukum hadis-hadis yang dinamakan sebagai hadis yang mu'allaq. Okey. Saya sengaja keluarkan ini kerana apa? Kerana kita mahu mendatangkan bahawa hadis ini adalah sahih. Kemudian hadis periwayatan yang lain, lafaz yang lain itu juga sahih. Jadi penting kita mengambil perhatian, jangan tak perlu dilaga-lagakan hadis tersebut dengan datangan dengan dasar ittirab. Ittirab ni mana ada kegoyangan. sekejap kata ni, sekejap kata ni. Tak, tak, tak apa, tak stable. Jadi tidak, hadisnya keduanya adalah stable. Tafsir hadis An-Nawawi berkata, sebahagian ulama besar keliru. Mereka berdalil bahawa Al-Bukhari telah meriwayatkannya. Saya katakan secara zahir tindakan penulis ini di sini menunjukkan bahawa salah satu daripada kedua syekh Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, di mana ia tidak menisbahkan kepada keduanya dan menisbahkan kepada selainnya. Dan yang terkenal daripada kaedah para ahli hadis bahawa jika keduanya meriwayatkannya, maka mereka menisbahkan kepadanya dan tidak hanya kepada selainnya, kecuali jika memang keduanya tidak meriwayatkannya. Sementara hadis tersebut termasuk hadis Umdatul Ahkam yang di dalamnya tidak disebutkan melainkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi dengan lafaz setiap kali solat. Yang semakna dengannya, ada beberapa hadis dari beberapa orang sahabat, dari Ali radhiyallahu an, Ahmad dan Zaid bin Khalid menurut At-Tirmizi, dan Ummi Habibah menurut Ahmad, dari Abdullah bin Amr, Sahal bin Sa'ad, Jabir dan Anas menurut Abu Nu'aim, daripada Abu Ayyub menurut Ahmad dan Tirmizi, daripada hadis Ibn Abbas dan Aisyah menurut Muslim daripada Abu Daud, dan menurut Muslim dan Abu Daud. Sebagai perintah bersiwak disebut dalam hadis tasawwaku fa inna siwak mataharatul lisan. Bersiwaklah kalian, sesungguhnya bersiwak itu dapat mensucikan mulut. Jadi itu ada dalam riwayat yang dalam hadis yang lain. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan padanya terdapat kelemahan, akan tetapi memiliki beberapa syahid, ini pendukung. Kita kata hadis itu kalau dia tak dapat, dia tak sahih bersudut riwayat dia, tapi dia tidak sahih, tidak daif, lemah sangat, kita kata boleh naik. Dan dinaikkan dengan apa? Dengan syawahid yang lain, hadis-hadis yang lain daripada riwayat yang lain yang mana mendukungkan ni, yang mana akan menguatkan, menaikkan darajat taraf dia sehinggalah dia pada hasan lidzat li ghairihi, hasan yang dengan dikuatkan hasan dengan yang lain. Dalam beberapa hadis disebutkan bahawa bersiwak adalah sunnah para rasul, termasuk bahagian daripada fitrah tahara, dan bahawa solat yang ditunaikan dengan didahulunya bersiwak lebih utama 7 kali lipat atas solat yang ditunaikan yang sebelumnya tidak bersiwak. Dikeluarkan oleh Ahmad Ibn Khuzaimah, Al-Hakim, Dadarqutni serta yang lainnya. Tapi hadis ini adalah hadis yang dan daif, hadisnya daif. Sekiranya banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, 70 kali ganda. Sebagai contoh yang masyhur juga di kalangan golongan sufi dan sebagainya, kita lihat solat dengan bersarban adalah lebih baik, 70 kali lebih baik daripada solat tanpa sarban, kan, di antaranya. Solat orang yang berumah tangga lebih 70 kali lebih baik daripada solat yang orang yang tak berumah tangga dan sebagainya. Kita kata lafaz-lafaz seperti ini semua adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan akan ketidaksahihan dia. Pertama, dengan lafaz sendiri kadang-kadang orang berkata ini lafaz maudhu, kan? Kerana lafaznya sendiri tak melambangkan akan apa? Akan miskatun nubuwan, maknanya daripada perbualan atau pertuturan Rasulullah SAW kenabian, kenabi Rasulullah SAW. Dan juga kita katakan bahawa dalam masalah sunnah juga dia harus dikenal pasti. Adakah dia sebagai sunnah yang muttaba' atau sunnatun jibillah? Ini saya keluarkan ini kerana dia ada kaitan dengan sarban dan sebagainya. Boleh sebenarnya saya keluarkan sikit. Sunnatun jibillah dengan sunnatun muttaba' ataupun ta'abbud yang kita beribadah dengannya adalah dua perkara yang berbeza. Maknanya kalau kita kata sesuatu perkara itu sunnah, maknanya kita kata kalau sunnah untuk diikuti, kerana sunnah semuanya adalah untuk diikuti. Tapi ada sunnah yang dinamakan ulama sebagai yang dinamakan ulama sebagai sunnatun jibillah. Sunnah yang mana kita lihat telah di jibillah ni, mana yang yang melekat pada Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW lakukan secara fitrah, secara lumrah, secara kebiasaan, secara keadat, yang mana Nabi lakukan. Dengan kita lihat contohnya, misalnya apa yang Nabi SAW suka makan, misalnya Nabi SAW suka kepada haif. Jadi kalau orang tak suka haif, kita tak kata orang ni tak melakukan atau benci pada sunnah, atau dia tidak suka, dia tidak melakukan sunnah. Haif ialah satu jenis makanan yang ni tamar, dicampur dengan roti, dicampur dengan lemak, dicampur jadilah macam-macam kek, macam makjun gitu, lebih kurang sikit-sikit. Dan dia sedap lah. Kalau kita biasa makan, kita kata sedap. Tapi tak semua orang makan benda tersebut. Begitu juga Nabi SAW, apabila suka makan, apabila dia makan daging, dia akan suka memilih bahagian peha. Ada orang tak suka makan peha pula. Jadi kita katakan dari sudut ini, ulama terangkan bahawa ini adalah sunnatun jibillah. Dan sunnah jibillah ini bukanlah sunnah yang diperintahkan kita untuk kita mengikutinya. Kenapa? Kerana dia adalah satu perkara yang Nabi lakukan kerana Nabi berada dalam keadaan tersebut, kerana Nabi berada sebagai seorang Arab dan Nabi sebagai, sebab kita lihat ada ketika Nabi yang dimakan oleh orang Arab yang di satu tempat Nabi tak suka dan sebagainya, maka itu dinamakan sebagai sunnatul jibillah. Manakala sunnatul muttaba, sunnah yang diikuti, ialah sunnah yang kita lihat seperti ada arahan daripada kitab Allah dan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh ialah siwak sendiri. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutnya dan dilakukannya, dia menunjukkan kita bahawa perbuatannya dan perintahnya itu menunjukkan dianya adalah sunnah yang harus diikuti. Tetapi berbeza dengan misalnya sarban. Sebagai contoh sarban, kita kata pakai sarban dapat pahala tak? Sekiranya orang niat tu dah pakai sarban untuk apa, ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cintanya sangat kepada Rasulullah dan nak ikut semua apa yang dibuat lakukan oleh Rasulullah, kita kata insya-Allah dapat pahala. Tapi untuk kita katakan sarban itu sebagai sunnah yang harus diikuti, kita kata tidaklah. Kenapa? Kerana dia, kalau kita katakan demikian, maka kita akan mengatakan bahawa orang yang tak mengikutinya ini sebenarnya telah meninggalkan satu perkara kebaikan. Tapi ala kulli hal, kita katakan bahawa dalam masalah ini, masalah yang dibezakan ulama tentang sunnatun jibillah dengan sunnatun muttaba', kerana dia akan menjadikan haraj kepada kita sekiranya kita tidak melakukan sunnah yang mana kita lihat jadi jibillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara yang kita lihat sukar untuk orang Melayu lakukan kalau dia bukan, kalaulah dia sebagai satu adat Arab misalnya. Tapi kita lihat kalaulah ianya adalah satu perintah, kita kata tak ada. Ianya adalah perkara yang harus kita lakukan, yang mesti kita lakukan, yang kita harus usaha untuk lakukan seberapa daya kita, walaupun sekali dalam umur seumur hidup kita. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, kalau kamu tahu sesuatu perkara ini adalah sunnah, maka lakukanlah ia walaupun sekali seumur hidup, supaya kamu digelar sebagai ahli ini. Kerana apa? Kerana ini adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita memberatkan diri kita apa yang tak diberatkan, tapi jangan pula kita meninggalkan apa yang Nabi anjurkan. Jadi sebab itu kita katakan bahawa Nabi SAW adalah kudwah kita. Kita harus mengambil daripada Nabi SAW keseluruhannya, tapi tidaklah bermakna keseluruhannya itu sebagaimana dilakukan oleh Ibn Umar radhiyallahu an. Kita tahu kan Ibn Umar bagaimana dalam kecil-kecil perkara, Nabi tempat Nabi buang air kecil, dia buang air kecil. Nabi tunduk, berjalan tunduk satu tempat kerana ada pokok pada waktu tersebut. Sekarang dah tak ada pokok, dia akan tunduk juga tempat itu. Jadi kita lihat perbuatannya itu juga sirik mendapat pengingkaran daripada sahabat besar. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa yang apa yang dilakukan itu adalah sunnatun jibillah dan tak dikira sebagai sunnatun muttaba', yang mana harus kita ikut. Tapi kita kata kalau dilakukannya dengan keadaan penuh dengan keimanan sayangnya kepada Rasulullah, dapat pahala tak? Kita dah kata dapat pahala, tak ada masalah. Tapi untuk kita ilzamkan orang, kau tak lakukan sunnah ini, kau tak boleh. Kita kata kenapa? Kerana kalau kita katakan demikian, datangan dalil kamu, oh ini yang aku harus ikuti. Kalau digunakan dalil umum bahawa dengan dalil umum Nabi SAW adalah contoh yang terbaik misalnya, kita katakan betul. Tapi kita tidaklah bermakna yang ini disuruh oleh kita untuk kita lakukan. Jadi ini yang kita harus memahami supaya kita tidak membebankan orang lain dengan bebanan yang kita lihat setiap tidak dah dibebankan kepada mereka. Tapi kita kata kalau nak lakukan bagus tak? Bagus, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi untuk kita katakan ia sebagai sunnah yang diikuti, tidak. Itu kena faham. Sebab itu kadang-kadang kita lihat apabila laku demikian, mereka akan datangkan dalil-dalil yang kita lihat menyokong perbuatan mereka ni sunnah. Ini orang tak sayang Nabi dan sebagainya. Kita kata tidak. Selagi kita lihat dia adalah perkara yang kita lihat Nabi berikan keluasan, kita harus beri keluasan. Dan sekiranya ia adalah perkara yang Nabi ganjurkan, kita harus anjurkan. Itu yang kita kata kita berpandu kepada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata dalam Al-Badrul Munir, telah disebutkan mengenai siwak lebih dari 200 hadis. Dalam Al-Badr ia berkata, alangkah menghairankan sunnah yang disebutkan dalam banyak hadis lalu diremehkan kebanyakan orang, bahkan kebanyakan para fuqaha, dan ini adalah kerugian besar. Jadi kita kata memang, kita katakan masalah kita sekarang ini dalam perkara siwak ini memang ramai yang meremehkannya. Saya pernah berhujah dengan beberapa doktor lah, ada doktor pun kita kata, bukan doktor ini, doktor para ilmuwan juga. Dia berhujah tentang ketidaksesuaian kayu siwak. Kita katakan bahawa tidak demikian, kerana apa? Lafaz sendiri, lafaz menunjukkan ada kaitan dengan kayu siwak itu, tak boleh ditukarkan. Tetapi kalaulah kita katakan boleh tak kita, kalau dah tak adanya kita gunakan lain, itu masalah lain. Tapi untuk kita katakan bahawa siwak dah tak relevan, kita kata tak boleh. Kenapa? Kerana siwak pastilah relevan kerana dalil yang kita akan sebut nanti bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda as-siwaku mataharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Siwak itu dia adalah penyuci akan mulut kita, dia akan mulut dan meredakan akan Rabb Tuhan. Jadi itu kita lihat dia merupakan dasar yang penting yang kita harus ambil. Semua tahu siwak apa? Siapa yang tak tahu siwak? Saya semua tahu lah. Saya sebagai apa? Sebagai formality kita kena tentang siwak sini. Okey. Alah kita lihat, kita kata siwak itu penting. Tetapi kita lihat dalam masalah ini kita boleh tak mengeluarkan faedah, nanti kita akan keluar kalau selepas ni ada sebutkan juga insya-Allah. Kasih katakan ketika gigi telah hilang juga disyariatkan. Kalau dah tak ada gigi boleh pakai juga, kita boleh. Kerana siwak itu bukan dikatakan sebagai matharatun lil asnan. Bukan dia bagi apa pembersih gigi, tapi pembersih mulut itu sendiri. Berdasarkan hadis Aisyah, aku bertanya wahai Rasulullah, seseorang yang telah hilang giginya apakah ia juga bersiwak? Beliau menjawab ya. Aku bertanya bagaimana caranya? Beliau menjawab ia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dan padanya terdapat kelemahan. Ini hadis ini lemah. Tapi kita kata memang tepat kerana kita dari sudut boleh tak? Kita kata boleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa matharatul lil fam. Dia penyuci akan mulut. Tak diterangkan lafaz itu lafaz umum, tidak dikhususkan kepada gigi. Dan kita tahu Nabi, cara Nabi bersiwak pun adalah caranya dalam mubalaghah fi siwak, dia akan apa? Dia akan membersihkan lidahnya juga. Sehingga kalau dia buat dia siwak tu, dia akan keluar suara. Kan kita tahu dalam hadis-hadis kita nak Nabi secara Nabi siwak tu akan keluar suara seperti tidak termuntah atau sebagainya. Jadi itu kita kata itulah antara cara siwak yang kita lihat menunjukkan bahawa tak ada kaitan juga dengan tak ada gigi, tak ada gigi. Maknanya kita kata kedua-duanya boleh menggunakannya. Hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, namun ada yang berpendapat wajib. Tapi hadis yang disebutkan dalam bab ini menunjukkan bahawa siwak tidak wajib berdasarkan sabda beliau dalam hadis ini. Aku akan perintah mereka. Ini perintah wajib kerana yang sesungguhnya tidak wajib itu lantaran tidak diwajibkan lantaran kesulitan, bukan berarti perintah itu sunnah kerana telah ditegaskan tanpa keraguan. Poin yang diterangkan sini adalah hadis tersebut. Laula an asyqa ala ummati. Kalaulah tidak menyukarkan atau menyusahkan umatku. Jadi kalau daripada dalil ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa hadis ini menunjukkan bahawa ianya adalah sunnah, bukan wajib. Kenapa bukan wajib? Kalaulah wajib, dah tentu kita kata ada masyakah, masyakah kepayahan, kesusahan itu ada. Tapi Nabi, kerana Nabi SAW mengatakan kerana tidak aku ingin menyusahkan umatku, sudah pasti aku akan memerintahkan untuk bersiwak pada setiap mereka wudu, setiap kali mereka berwudu. Menunjukkan bahawa apabila Nabi SAW mengatakan demikian, ini laula, di sini ulama menerangkan harful imtina' laula an asyqa an la amartuhum. Harful imtina' lil wujub. Harful imtina' dia ada beberapa perkara. Mana maksudnya apa? Kalaulah sekiranya tidak aku menyusahkan. Maka di situ larangan ataupun penafian ataupun penghalangan Nabi SAW daripada melakukannya itu menunjukkan apa? Bahawa Nabi kata sudah pasti aku akan perintahkan mereka untuk dalam setiap wudu menggunakannya. Jadi Nabi tak lakukan ini, maka tak adalah ini. Jadi dengan itu kita katakan bahawa daripada dalil ini menunjukkan bahawa hadis ini adalah hadis yang menunjukkan bahawa asal daripada wudu itu adalah bersiwak itu adalah sunnah. Tidak boleh dikatakan wajib. Yang sahihnya adalah dia sunnah. Hadis tersebut menunjukkan penentuan waktunya, iaitu setiap kali wuduk. Dalam asyarah disebutkan bahawa disukai pada setiap waktu dan lebih disukai pada 5 waktu. Jadi kita kata bahawa bilakah kita bersiwak, kita kata bila-bila masa saja awak nak bersiwak, lakukan. Tapi paling digalakkan adalah pertama ketika akan solat, baik bersuci dengan air maupun dengan tanah, atau tidak bersuci tapi seperti yang tidak, seperti orang yang tidak dapat mendapatkan air atau tanah. Jadi dia ada siwak, maka dia perlulah bersiwak. Di sini ulama mengeluarkan faedah juga. Syekh Utsaimin bertanya, siapakah, bilakah waktu kita berwuduk tu yang digalakkan kita untuk bersiwak? Bilakah? Sebelum berwuduk. Jadi di sini kita ma'a kulli wudu'in, pada setiap wudu Di sini ulama telah berbeza pendapat. Ada yang kata mana-mana saja, ada yang kata tentukan. Tapi Syekh Al-Uthaymin lebih menguatkan dan tapi tidak menjazmkan, mengatakan bahawa ianya adalah pada waktu mata, apabila kita hendak berkomong-komong. Kenapa? Kerana apabila kita lakukan demikian, kita dapat mensucikan lagi dengan menggunakan air. Ya, itu daripada surat dasar yang Syekh ambil. Dan kedua, ketika wuduk, ketiga membaca Al-Quran, keempat ketika bangun tidur, kelima ketika bau mulut berubah. Ketika bau mulut berubah ni sebagai ulama membezakan, iaitu apabila lama diam, berdiam. Kalau lama berdiam, kenapakah kita digalakkan? Kenapa? Kerana mulut kita dah lama tak masuk angin. Kalau tak masuk angin, maka berubahlah baunya dan sebagainya. Maka dengan itu, maka digalakkan juga. Tapi kalau kita masukkan ketiga dan lima terus langsung, tak ada masalah. Lebih umum. Iaitu ketika bau mulut berubah. Ibn Daqiq Al-A'id berkata, rahsia terkandung padanya, itu bersiwak pada setiap solat, bahawa kita diperintahkan pada setiap kondisi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Taala agar dalam kondisi yang sempurna dan suci sebagai bentuk memuliakan ibadah. Adi mengatakan bahawa perintah itu berkaitan dengan malaikat, itu bahawa malaikat tersebut meletakkan mulutnya pada mulut orang yang membaca Al-Quran dan merasa terganggu dengan bau yang jelek, maka disunnahkanlah siwak lantaran hal tersebut. Pendapat ini cukup bagus. Zahirnya hadis di atas tidak menghususkan disukai bersiwak bagi solat tertentu, baik ketika sedang berpuasa maupun tidak. Al-Syafi'i berkata tidak disunatkan bersiwak setelah matahari condong ke atas meninggi pada saat berpuasa agar bau mulut yang disukai oleh Allah SWT tidak hilang. Dapat dijawab bahawa bau mulut tersebut tidak dapat hilang dengannya kerana ia bersumber dari kosongnya lambung, ini perut, dan tidak dapat dihilangkan dengan bersiwak. Kemudian apakah disunatkan disunnah bagi orang yang akan solat meskipun ia telah berwuduk sebagaimana disebutkan hadis pada setiap solat? Ada yang berpendapat bahawa disunnahkan dan ada yang lain mengatakan tidak, kecuali pada saat akan berwuduk. Sebagaimana hadis di atas yang berbunyi bersama setiap wuduk, hadis ini memberikan batasan terhadap hadis yang berlaku secara mutlak, itu setiap solat. Bahawa yang dimaksudkan adalah setiap solat, setiap kali wuduk untuk solat. Jadi mereka mentafsirkan hadis setiap solat itu adalah hadis yang menerangkan tentang pada setiap wuduk. Yani dilakukan pada setiap wuduk, maka sama seperti melakukannya sebelum setiap solat. Tapi ala kulihat kita katakan bahawa dia lebih kepada kedudukannya. Lebih sahih daripada kedudukannya. Seandainya dikatakan hendaklah hendaknya memperhatikan kondisi-kondisi disyariatkan siwak, maka jika telah berlalu waktu yang panjang di mana bau mulut telah berubah dengan hal-hal yang dapat merubahnya, seperti makan makanan yang berbau, lama diam, banyak bicara, tidak makan dan tidak minum, ketika itu siwak disyariatkan meskipun tidak berwuduk, dan jika bau mulut tidak berubah maka tidak disyariatkan. Perkataannya mendefinisikan siwak secara istilah atau yang semacamnya, yakni seperti potongan dahan, yang mereka maksudkan adalah setiap yang dapat menghilangkan perubahan bau mulut, seperti sobekkan kain, jari kasar dan air dingin, dan yang lebih baik jika siwak tersebut dari pohon arak, daripada arak ini namanya, bukan arok, arak, bahasa Arabnya, arak, dalam kondisi yang sedang, tidak terlalu kering yang dapat merukakan gusi dan tidak terlalu basah yang tidak dapat membersihkan gigi. Jadi poin di sini diterangkan bahawa yang terakhir ni, adakah siwak itu hanya merupakan yang kayu yang masyhur yang digunakan sebagai bersiwak, itu kayu arak? Kita katakan di sini bahawa tidaklah demikian sebagai syarat. Maknanya kalaulah kita berwuduk atau kita solat, sekiranya kita hendak bersolat, boleh tak kita gantikan dengan yang lain? Kita kata boleh. Itu yang lebih dicenderungi oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa? Kerana kita semakin dekat kita kepada penghilangan, maksud daripada mesiwak itulah menghilangkan kotoran dan sebagainya, membersihkan mulut kita, maka apabila kita dapat, kalau ada tak ada siwak, kita tak mana tak terus kita lakukan pembersihan, tidak, kita lakukan juga dengan menggunakan apa sahaja yang boleh mempunyai ciri-ciri siwak tersebut, seperti kain yang kasar sebagainya digunakan, ataupun jari yang kasar, ataupun perkara yang menggantikannya. Alhamdulillah, kita katakan di sini bahawa ini adalah bukanlah bermakna kita berpindah daripada kita kata bahawa kita tak payah gunakan siwak, tidak. Ianya adalah kita katakan kalau dah tak ada siwak, adakah kita terus tak lakukan itu langsung? Kita kata tidak, bahkan kita lakukan. Maksudnya semakin dekat kita kepada membersihkan mulut kita itu sebahasa kita berwuduk, dan semasa kita bersolat, maka semakin dekatlah kita kepada ke sunnah tersebut, ini sunnah membersihkan gigi, dan lebih tepat lagi adalah dengan menggunakan kayu arak, kayu siwak yang masyhur, dan itu yang paling baik lagi. Jadi dengan itu kita dapat meringkaskan bahawa siwak ini adalah satu amalan yang dilakukan oleh para muslimin dan muslimat pada waktu tersebut. Bahkan kita lihat zaman atau masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak wafat dalam kegeringan dia. Dia kita lihat boleh melihat apa yang ada pada mulut Aisyah sedang beliau bersiwak. Dia keinginan Aisyah lihat daripada mata pandangannya, pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu Nabi inginkan siwak tersebut. Lalu dia pun melunak-lunakkan siwak tersebut, lalu berikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak pada waktu itu. Jadi ini menunjukkan bahawa siwak ini bukanlah satu perkara, satu amalan yang kita boleh meremehkan. Bahkan dia adalah sunnah yang dianjurkan. Bahkan sunnah ini sunnah yang hampir hapus diamalkan oleh masyarakat kita. Terutama bila mereka yang terlalu terdedah dengan kita katakan peradaban yang kita katakan sekarang ini, sehingga mereka melihat perkara yang dilakukan ini sebagai satu peradaban yang tidak baik, menjijikkan, mengapa mereka katakan ianya mengotorkan dan ia tidak senang dilihat dan sebagainya. Kita katakan bahawa ini semua adalah menunjukkan kita telah jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting sekali kita kembali kepada sunnahnya dengan kita memahami bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam satu hadis yang masyhur, "As-siwaku mathharatun lil-fami wa mardatun lir-rabbi." Siwak itu dia adalah penyuci akan mulut dan dia adalah merupakan meredakan akan Rabb. Jadi kita kalau kita inginkan kedua-duanya, penyucian sambil dapat keredaan, maka ambillah siwak. Sekiranya kita hanya ingin penyucian, gunakanlah selain daripadanya, tapi tidaklah dapat akan apa keredaan tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa siwak ini kalau dimaksudkan sebagai siwak, apakah dia? Dia boleh maksud dua perkara. Alat yang digunakan untuk menyuci, ini kayu arak itu sendiri, ataupun penyucian itu. Jadi dengan ini kita lihat apabila hadis ini, kenapakah sebagai ulama mengatakan bahawa boleh digantikan dengan selainnya, kalau tak dapat kayu siwak itu, buatlah dengan yang lain juga. Kerana lafaz tersebut menunjukkan bahawa dia penting untuk pembersihan tu. Jadi kita katakan, tapi tidak bermakna bahawa pembersihan itu boleh digantikan terus. Kita kata tak boleh pakai siwak. Kerana lafaz itu lafaz tetap ada. Kerana kita tahu bahawa dalam syarak ini dia ada kaedah, kita kata dia datang dengan makna al-ahkam, atau kita kata bahawa lafaz itu datang dengan apa, dengan membawa makna dan juga membawa ma'ani bil wal ma'ani wa bil mabani. Mana datang dengan bentuk dan juga datang dengan makna. Kita apabila kita datang, kita dapati bahawa ada dalil pada kita datang pada kita. Kita tak ambil maknanya saja. Kita harus ambil kedua-duanya, makna dan bentuknya. Lafaznya kita kena ambil. Dan tak boleh kita kata kita kedepankan lafaz, makna tak ambil. Tak boleh juga. Jadi kedua-duanya kita kena ambil. Sebab itu kita tak, cara yang terbaik adalah kita mengambil kesemuanya. Sebagian orang apabila datang satu dalil, dia hanya ambil pada zahirnya sahaja, lafaznya sahaja. Kita kata tak demikian, maknanya juga harus diambil. Kerana syariah ini datang dengan membawa akan makna dan bentuk. Jadi dengan itu kita kata bahawa apabila Nabi mengatakan siwak, siwak itu datang dengan makna dan juga bentuk. Maknanya penyucian dan juga bentuknya ialah, kita lihat lafaz itu ini membawa makna akan kayu yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk membersihkan diri. Jadi kita katakan yang itu tidak boleh ditolakkan atau dinyahkan penggunaan kayu siwak. Bahkan kita kata dia adalah satu sunnah yang muttaba' yang harus diikuti. Sehingga ulama berbeza pendapat bagaimana nak menggunakan kayu siwak itu. Tangan mana nak guna? Tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Betul ke? Dalil mana Nabi gunakan tangan kanan? Jadi kita ada dalil umum kita gunakan. Nabi SAW suka menggunakan tangan kanannya. Dia kata bermulakan dengan tangan kanan atau gunakan dengan yang kanan. Jadi kita kata betul, hadis itu betul. Tapi hadis itu umum. Yang kita lihat adalah hadis yang seperti itu juga. Nabi setiap perkara yang baik Nabi gunakan dengan kanan, dan setiap perkara yang tidak, penyucian, pembersihan, Nabi gunakan kiri. Sebab itu dalam, kita akan belajar nanti dalam Al-Madmadad wal-Istinsyak dan Istinsar. Istinsyak dengan tangan kanan, tangan kanan kita masukkan air, keluarkan dengan tangan ciri. Jadi kita kiri nama kiri kerana dia pembersihan. Begitu juga dalam kita beristinja, kita buat apa dengan tangan? Tangan kiri. Dan kita keluar bermasjid dengan tangan kaki kiri dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang kita ada kaitan dengan apa kita kata kurang baik ataupun perkara yang ada pembersihan daripada kotoran dan sebagainya, kita gunakan tangan kiri. Jadi dengan itu macam mana? Siwak. Dia ada pembersihan tak? Ada. Ada. Okey, kalau melihat itu yang dikhilafkan ulama. Kerana ada melihat bahawa dia ibadah mardatun lirabb. Ada pula mengatakan matharatul ifam, matharah pembersihan. Maka yang mengatakan mardatul lirabb kanan, mengatakan matharatul ifam kiri. Jadi kita kata itu masalah khilaf, kita tak masalah, tak gaduh pun kita kalau orang guna tangan kanan atau kiri. Yang penting kita kata kerana dasarnya kita kata bahawa siwak itu adalah perkara yang sangat-sangat penting, sehingga dalil yang menunjukkan perkara siwak ini begitu banyak sekali. Nah, kemudian kita pergi pada perkara yang boleh diambil daripada hadis ni. Kita nak sambung hadis lain ataupun panjang hadis panjang. Jadi kita pergi pada faedah yang tadi hadis tersebut. Apa yang kita boleh dapat daripada hadis tersebut adalah penekanan bahawa dianjurkan bersiwak pada setiap wuduk. Dan juga daripada apa yang kita boleh dapat daripada hadis ini adalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat syafaqah. Adalah seorang yang amat syafiq terhadap umatnya. Syafaqah terhadap umatnya. Apa makna syafaqah? Sangat belas kasihan kepada umatnya. Dengan dalil yang banyak bagaimana Allah Taala berfirman dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anid haris al-ayah laqad ja'akum rasulun min azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim, ayat tersebut yang surah Taubah akhir. Dan ayat tersebut Allah menerangkan bahawa telah datang kepada kamu seorang rasul yang sangat kamu sayangi dan sangat dia menyayangi kamu atas apa yang kamu rasakan atau kepayahan yang kamu hadapi. Begitu mengambil berat terhadap kamu dan terhadap kamu orang yang beriman. Begitu juga bahawa dia sangat-sangatlah lemah lembut dan juga sangat-sangat penyayang. Dalil itu menunjukkan begitu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak sekali kita lihat memberikan, kita kata rasa belas terhadap umatnya agar tidak dibebankan benda yang perkara-perkara yang kita lihat mungkin mereka tak dapat pikul. Di antaranya yang syafaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlampau kita lihat jelas ialah solat kita. Dahulunya 50 waktu solat. Sekarang diturunkan kepada 5. Betapa ringannya kita sekarang ini. Bahkan kita lihat di antaranya siwak. Di antaranya lagi apa? Solat tarawih. Kan? Dah belajar kan tentang solat tarawih, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukannya di rumah, tak melakukan di masjid. Kenapa? Kerana takut diwajibkan ke atas umat ini. Jadi itu menunjukkan kepada kita betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengambil jalan kalau boleh tidak dibebankan kepada umatnya ini apa yang mungkin menyebabkan mereka tidak dapat mengikutinya. Dan di sini daripada apa yang telah kita dapati juga adalah daripada hadis ini menunjukkan akan keluasan syarak itu dan betapa ianya sangat mementingkan akan keringanan pada kira kata pada umatnya ini, pada kepada hamba-hamba Allah SWT sendiri. Iaitu dengan apa Allah telah berfirman yuridullahi wa khafifa ankum, Allah menghendaki bahawa untuk meringankan kamu. Dan dalil yang banyak sepertinya wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, dan tidak akan menjadikan dalam agama ini satu perkara yang menyusahkan kamu. Jadi kita lihat ini adalah perkara yang kita lihat di antaranya kalau memang diwajibkan memang payah, pasti akan payah. Begitu juga daripada apa yang kita boleh dapati daripada hadis ini dar'ul mafsada muqaddam ala jalbil masalih. Kaedah yang umum bermaksud di sini adalah dar'ul mafsada, menghilangkan daripada dapat daripada keburukan, kerosakan dan juga mafsadah dan dosa adalah lebih utama daripada mendapatkan pahala. Dengan apa kereta? Kerana kalaulah diwajibkan, apa akan berlaku? Maka orang yang tak melakukannya berdosa. Jadi dar'ul mafsadah ni untuk elakkan daripada orang tak lakukan perkara yang diwajibkan adalah lebih utama dilakukan daripada kita meminta orang dapatkan pahala, dapatkan kebaikan. Faham eh? Dia adalah kaedah sama seperti misalnya dar'ul mafsadah aula min jalbil masalih, dar'ul mafsadah aula min jalbil masalih. Sebagai contoh, misalnya kita nak dapatkan pahala cium Hajar Aswad pada setiap tawaf, kira kaedah dar'ul mafsadah aula min jalbil masalih. Kita nak kebaikan tersebut, sunnah tersebut, tapi kita teringat, oh masalah lagi, kalau kita pergi sana pastilah kepala orang, leher orang, mata orang benjol, lebam dan sebagainya. Jadi apa kita buat? Kita dar'ul mafsadah aula min jalbil masalih. Maksudnya tinggalkan daripada mendapatkan kemudaratan, ada berdosa adalah lebih utama daripada mendapatkan pahala dalam masalah ni. Jadi begitulah kaedah ni. Kita lihat dia kaedah yang sangat-sangat konsisten juga, bahawa kita apabila ada dua perkara, satu dapatkan kita pahala, satu dengan lakukan ni kita dapat dosa pula. Kita boleh lakukan dosa misalnya. Dia walaupun bukan satu perkara yang sama, tapi akan membawa ni. Sebagai contoh, kita inginkan tadi yang tadi inginkan tak apa cium Hajar Aswad. Kita ambil contoh yang senang sekali, dia yang kita mungkin nampak di Singapura misalnya. Kita ingin bantu orang tua seberang jalan. Tapi orang tua tu dah ada, kita kata memang ada ramai orang nak bantu juga. Yang kita kata dar'ul mafsadah aula min jalbil masalih. Nak dapatkan kelebihan tu. Tapi kerana orang lain dah lakukan, kita tak mau berbuat jadi gaduh sampai menyebabkan pemusuhan dan sebagainya, maka kita tinggalkan perkara yang kebaikan ini untuk kita tinggal jauhkan daripada melakukan perkara yang dilarang. Jadi ini kaedah ni sangat mutarik, kita haruslah ni sebagai satu pertimbangan. Kalau datang kepada kita masalah-masalah seperti ini, kita harus lihat dulu apa faedah kita daripada lakukannya, dan kalau kita lakukannya akan menimbulkan konsekuensi tak, kesan-kesan buruk tak. Kalau tak, alhamdulillah, teruskan. Kalau ia lebih buruk, jadi bagi kita tak lakukan. Jadi sebab tu kita ada kaedah. Kenapakah kita lakukan demikian? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, wa idza nahaitukum 'anhu fajtanfantahu." Sekiranya aku memerintahkan kamu untuk lakukan satu perkara, datanglah dia dengan seberapa kemampuan kamu. Dan sekiranya aku larangi kamu, tinggalkan dia. Jadi menunjukkan di sini bahawa meninggalkan sesuatu perkara larangan itu lebih utama, harus diberikan keutamaan daripada kita melakukan perbuatan kebaikan, anjuran. Kenapa? Kerana dengan kita lakukan itu, takut kita lakukan perkara yang dilarang. Itu yang kita, poin yang kita harus memperhatikan. Daripada apa yang kita boleh dapat daripada hadis ini juga, bahawa bab permasalahan tentang khilaf ulama berkaitan dengan siwak, adakah boleh digunakan semasa kita berpuasa? Yang rajih ni kita boleh gunakan semasa kita berpuasa. Kenapakah demikian? Kenapakah kita boleh tak masuk kategori yang mana nak diberi kedatangan dalil la khalufu fami sa'imi atyabu 'indallahi min rihil misk? Bahuan-bahuan mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih utama, lebih baik daripada di sisi Allah daripada bauan kasturi. Jadi apa kita lihat, ulama mengatakan kalau kita lakukan itu, kita akan hilangkan bauannya. Hujahnya kita katakan bahawa dia adalah daripada perut. Dan juga dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW melakukannya pada setiap masa. Dan dalil yang lain juga, ada satu hadis yang lain juga yang didatangkan di sini, adalah Nabi, seorang sahabat nampak Nabi SAW bersiwak semasa dia berpuasa. Jadi dengan itu kita katakan bahawa bersiwak itu adalah tidak menghilangkan pahala seorang berpuasa atau mengurangkan pahalanya. Baik, kita berhenti di sini. Ada soalan sebelum kita datangkan masalah lain? Saya tak pernah jumpa Nabi buat tempat je lah. Semuanya Nabi buat daripada kumur-kumur sampai. Okey. Maksudnya gini, boleh tak kalau kita berada Pak Haji apa yang kita nak buat? Dan ini perintah orang-orang. Jadi kita poinnya ialah apa yang Allah perintah ialah empat anggota. Yang awak nak buat lebih-lebih daripada itu buat, buat apa? Ataupun itu atau kalau nak buat tu suka hati awak lah, itu sunnah. Yang saya nak buat ialah yang wajib. Kita kata boleh tak seseorang itu terus kita dia mengambil tindakan, iaitu dia basuh saja apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dengan tanpa dia balik kepada sunnah. Apa dia? Ha, itu jadi Quraniyun boleh kata. Pertama dia boleh jadi Quraniyun. Kedua, kita kata boleh tak dia kata berhujan duit? Tapi macam mana caranya? Awak kena tahu cara juga. Jadi kalau awak balik pada sunnah caranya, mana kita kata kita dah setujulah bahawa kita harus kembalikan semua sunnah, semua perintah-perintah Allah kepada sunnah Nabi SAW untuk lakukannya. Jadi dakwaan untuk mengambil daripada Quran sahaja kita tidak tepat. Tidak pernah tepat hatta pada Quraniyun sekali. Kita tengok, solat ni sama macam solat kita sikit-sikit. Kenapa sama? Macam mana awak lakukan ni? Allah perintahkan dalam Al-Quran? Tak ada. Tak ada, kenapa kamu ikut? Sunnah pula. Ha, jadi kita kata tak boleh tidak. Tak ada orang yang boleh beristiklal daripada pengambilan dalam Al-Quran saja. Dan golongan ini golongan yang kita lihat jelas sesatnya. Kenapa? Kerana dia hanya dakwaan sahaja. Bukan sungguh-sungguh. Dengan itu kita katakan bahawa Al-Quran adalah wahyu Allah Ta'ala. Sunnah Nabi SAW adalah wahyu Allah Ta'ala. Dan berkaitan dengan mereka hujah-hujah orang-orang Quran ini, kita lihat oh ni tak mutawatir, ini tawat, ini ahad, hadis ahad dan sebagainya. Itu bab lain kita akan bidas ni. Kerana bab itu kita harus bidaskan juga, kerana supaya tak mendatangkan syubhat kepada kita yang tidak pernah mendengar mereka cakap perkara tersebut. Tapi kita katakan bahawa dasarnya adalah setiap daripada Al-Quran, perintah haji. Macam mana nak lakukan kalau tanpa sunnah? Tak boleh. Sebab itu Nabi SAW mengajurkan khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku manasik kamu. Dan begitu juga Nabi SAW dalam kita lihat dalam sebagai pelaku sebagai syarihatul syarihul Quran, sebagai pensyarah Al-Quran. Kalaulah tak ada pensyarah Al-Quran, bagaimana kita nak memahami Al-Quran? Dan sebab itu Nabi SAW, apa yang datang daripada Nabi SAW sebagai daripada perinciannya, daripada perintah Allah Ta'ala, itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Kerana itulah yang kita katakan sebagai pencarah kepada apa yang Allah perintahkan. Jadi dengan itu, apabila kita katakan bahawa dalil Al-Quran itu menyuruh membersihkan empat anggota, kita kata apa yang Nabi lakukan ini adalah pembersihan kepada empat anggota. Dia cuma mensyarahkan cara membersihkan empat anggota tersebut. Sebab itu nanti kita akan datangkan permasalahan berkaitan dengan sapu rambut, sapu telinga. Dia sebenarnya masuk dalam kategori apa? Sapu rambut, sapu kepala. Dan begitu juga misalnya berkomor-komor dan istinsyak, istinsyak. Dia masuk dalam kategori apa? Membasuh muka. Jadi kita tak ada tambahan, tak ada kurangan. Jadi sama juga kita kata bahawa empat anggota tersebut, kerana mulut dan hidung itu adalah muka kita. Cuma sebelah dalam saja sikit. Begitu juga misalnya rambut dan juga telinga, dia sebahagian rambut kita. Kerana muka kita ialah selepas telinga kita. Selain daripadanya adalah di belakang kita. Jadi dengan itu kita katakan bahawa tidak ada masalah, tak ada percanggahan pun dari sunnah dengan Al-Quran. Tak ada. Bahkan dia hanya menerangkan apa isi kandung Al-Quran itu sendiri. Jadi sebab itu kita katakan orang yang tak memahami akan dalil, dia akan melihat empat saja wajib. Sebab itu nanti kita akan sentuh nanti, adakah berkomor-komor itu wajib? Adakah? Itu kita akan sentuh jugalah. Pasal apa? Nanti kita akan masukkannya dengan apa ayat tersebut dan sebagainya. Jadi sebab itu kita dapat bincang insya-Allah pada bab insya-Allah. Kerana itu kita katakan dalam masalah ni perlulah kita belajar dengan apa, dengan lebih meluas lagi. Kenapa? Kalau tidak nanti kita akan lihat saya dalil saja pegang. Dalil. Dalil Al-Quran lebih qat'i daripada dalil sunnah yang ahad ini. Gitu. Kata masalah pertama, masalah pendalilan sendiri dia ada masalah, ada kekeliruan. Tentang adakah dalil sesuatu dalil itu boleh diambil hujah atau tidak, dia telah mempunyai kesamaran. Sehingga dia tak kata tak boleh ambil daripada hadis yang ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, tiga orang tak boleh ambil. Kena hadis mesti hadis yang boleh ambil adalah hadis mutawatir saja. Dia kata itu adalah menunjukkan akan kelemahan dia dari sudut ilmiahnya, pendalilan. Jadi itu kita akan bincangkan dalam pembidasan pada bab lain. Kerana bab itu panjang. Kita masuk dan kita akan datang contoh-contoh. Datangkan suruh akidahnya dari suruh ini semua. Bagaimana bahawa kita boleh diisbatkan dengan dalil ahad ini untuk akidah sekalipun. Jadi kita kata ini untuk perdebatan ini perlu masa yang panjang. Dia tak kita masukkannya kerana dia harus kita bidas golongan-golongan yang tidak menerimanya seperti golongan Mu'tazilah dan sebagainya. Ini perlu diambil kira juga. Kerana masalahnya masalah besar. Dia dibincang harus beri haknya. Kita nanti jadi salah tanggapan dan sebagainya. Allah Taala. Soalan ni. Kenapa tak ada? Nabi dia buang bas dia tak buat yang lain. Tak pernah. Nabi SAW pernah lakukan wuduknya sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat. Bahkan Nabi SAW terutama kita lihat Nabi hadis yang kita akan sentuh nanti hadis apa Uthman bin Affan. Itu betul-betul menerangkan akan sifat wuduk Nabi SAW. Dan kita akan sentuh dengan bab itu nanti kita akan dapati bahawa Nabi SAW pasti akan melakukan yang akmal, yang paling sempurna. Sebab itu kelebihan melakukan berwuduk dengan keadaan sempurna tu. Kerana kita tahu bahawa sesiapa yang berwuduk dalam keadaan menyempurnakan wuduknya dalam keadaan yang payah, yang berat, sejuk, musim sejuk dan sebagainya, maka dia akan mendapat kelebihan-kelebihan tertentu sebagainya. Jadi itu kita katakan bahawa ini adalah perkara yang penting itu diambil, iaitu Nabi SAW akan pergi pada yang akmal, akan pergi pada yang lebih sempurna. Cuma kita akan sentuh nanti adakah bilangan dia suruh bilangan satu kali, dua kali, tiga kali, dan adakah siapa yang lakukan satu kali ni tak, dia tak sempurna, dua kali tak sempurna, tiga kali baru lebih sempurna sebagainya. Itu kita boleh bincangkan dalam bab yang akan datang. Allah Ta'ala. Soalan lain? Ya. Tak kisah apaan? Saya rasa kalau saya nak pakai, saya nak pakai sahabat saya boleh pakai. Tapi tak, bukan atas dasarkan orang. Saya nak buat belum, saya lihat saya nak ta'sib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakai. Jadi masalah tadi kita kata bahawa tak rasa yang Rasulullah dengan tak pakai sarban, tak betul. Kerana ada sahabat juga kita lihat sebagian mereka tak pakai sarban. Kerana mereka bukan daripada golongan Arab. Dan berkaitan dengan tadi kita katakan adakah dia satu sunnah jibillah atau tidak, walaupun kita katakan dia bukan sunnah mutabak sekalipun, tapi kita katakan apakah dalil yang menyebabkan kita katakan dia mutabak, itu kita datangkan. Mana dalil yang sahih, bukan dalil perbuatan. Kerana dalil perbuatan tak boleh jadi wajib, tak boleh jadi kita kata satu sunnah yang kita harus buat secara mutlak. Tapi kalau dia diikuti kita kata tak masalah. Tapi untuk dikatakan harus diikut secara mutlak, perkara ni kita kata tak boleh, kena dalil. Tapi masalahnya tadi kita kata kalau macam kita katakan kalau orang tu berniat yang ta'asinya kepada Rasulullah SAW adalah kerana cintanya kepada Rasulullah, nak ikut contoh Rasulullah bersarban dan sebagainya. Sebenarnya saya rancang tadi nak bawa sarban panjang untuk saya tunjukkan macam mana nak pakai sarban yang dinamakan tahnuk atau tahnik yang Nabi SAW melakukan. Tapi bukan masuk, kita belum masuk babnya, jadi tak dia pakai tawar kita dibawa. Kerana kita akan masuk nanti babnya bagaimana menyapu rambut apa kita berwuduk dengan menyapu atas sarban. Jenis manakah yang ulama menerangkan boleh? Sarban manakah yang dibenarkan? Dan ada sebagian mengatakan sarban ini dibenarkan daripada sarban ini tidak dibenarkan. Ada kuliah kita kata itu masalah yang kita akan sentuh. Mungkin kalau kita boleh, kita akan dapati bahawa mungkin kita boleh sentuh ni. Dan tak ada masalah kita tidak mencela orang yang memakai sarban pun. Kita katakan bahawa kalau dia niatnya dan cara pendirian dengan mengatakan tentang sarban itu, itu yang kita bidas. Kerana kita katakan kita tahu bahawa dalam seseorang melakukannya, dia bergantung pada niat. Kita tahu kita ada kaedah al-umur bi maqasidiha. Sesuatu perkara itu dengan apa yang diniatkan oleh seseorang. Dan tak boleh kita nilaikan seorang memakai sarban ini memang agaknya golongan sufi, tak semestinya demikian. Tapi kita tahu bahawa golongan-golongan ini yang boleh melakukannya mungkin dengan niat-niat masing-masing. Cuma kita hanya nak memperbetulkan niat-niat tersebut sekiranya kalaulah dia ada pendirian-pendirian yang salah berkaitan dengan perkara kita kata sarban dia sendiri. Sekiranya dia dapat datangkan bahawa dia adalah yang dituntut, alhamdulillah. Cuma dalil yang tadi kita katakan yang berkaitan dengan sarban 70 kali ganda lebih baik dan sebagainya, itu hadis semua hadis palsu. Jadi tidak tepat. Jadi kita katakan dari sudut sarban tadi itu, kalau orang memakainya, kita balik pada umur. Saya pernah tanya dengan Syekh Gunaiman Hafizahullah. Syekh Gunaiman adalah salah seorang guru di Masjid Nabi SAW, mengajar kitab Tauhid dan adalah antara ulama yang kenal Qasim, daripada Qasim. Tanya tentang pemakaian sarban ni. Dia kata bahawa kalau ada pakai keasian dan cintanya kepada Rasulullah, pasti dia diberikan jari. Tapi dia tidak, kita lihat daripada sudut itu, tidak dia mengatakan bahawa dia adalah sunnatun yang muttaba'. Dan terlebih lagi apabila zaman sekarang ini pemakaiannya itu dipelopori oleh golongan-golongan yang melakukan perkara-perkara yang bid'ah misalnya, maka dengan itu kita tidak mencontohi mereka. Pakailah pakaian jenis lain lah. Kalau nak pakai, jangan pakai jenis mereka. Kerana kalau kita melakukannya, dia akan digolongkan seperti mereka. Jangan tashabuh dengan mereka. Tashabuh dengan mereka tidak sesuai. Kerana apa? Kerana kita tashabuh dengan mereka, kita akan digabungkan dengan amalan yang mereka lakukan. Tapi kita adalah melakukan dengan cara yang kita nak, iaitu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita memakainya. Tapi tidaklah bermakna siapa yang memakainya lebih baik daripada sesiapa yang tak memakainya. Ini tidak bermakna demikian. Tapi kalaulah siwak, kita kata siwak memang kita kata demikian kerana lebih afdal ada memakai siwak daripada tak memakai siwak. Jadi kita kata kerana dia adalah diperintah, dituntut. Tetapi kalaulah sunnah yang tak dituntut, tak boleh. Saya suka makan haiz, awak tak suka makan haiz. Awak ni memang tak suka sunnah. Saya suka sunnah makan haiz. Kita tak boleh. Kerana haiz itu adalah makanan yang Nabi susah suka, dan kita kata tak semestinya, bahkan tak semua sahabat suka makan haiz. Jadi dia menunjukkan kepada kita bahawa itu tidak ada kaitan dengan apa, dengan mengikut sunnah yang dianjurkan, sunnatul muttaba'. Wallahu ta'ala. Jadi perkara ini penting kerana apa? Dia akan masuk, kita akan masuk dalam perkara-perkara yang sangat-sangat tak berguna perbalahan di dalam ni. Terutama apabila kita lihat perkara-perkara yang mereka anjur, yang mereka sibuk-sibukkan, inilah perkara sunnah jibilah. Senang-senang sunnah yang muttaba' tak diikuti. Sunnah yang dianjurkan, yang disuruh, tak diikuti. Solat-solat yang dianjurkan tak diikuti. Zikir-zikir pagi dan petang dianjurkan tak diikuti. Yang dilakukan zikir-zikir yang tak dianjurkan. Dan dia sebagainya kita kata. Maka ini yang kita katakan, dia telah mempunyai pandangan yang salah daripada sudut pandangan yang betul terhadap sunnah. Jadi dengan itu kita kata perlu dia, kita minta dia supaya mengkaji lebih banyak lagi. Wallahu ta'ala. Soalan ni. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hadis fatakullah mas tatu'atum, bolehkah kita dalam meninggalkan dosa dan maksiat juga menggunakan kaedah ini? Syukran. Dalam meninggalkan maksiat dan melakukan perintah, melakukan perintah itu yang disuruh fatakullah mas tatu'atum, meninggalkan larangan terus disuruh fantahu fajtanibu, lafaz-lafaz seperti itu. Dia tak letakkan tinggalkanlah hanya semampu kamu. Tak, suruh tinggalkan langsung. Kerana masalahnya apa? Kita sedang berhadapan dengan, kita katakan dengan ghairatullah, dengan maharimillah, dengan perkara larangan Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila murka terhadap seseorang, kemurkaan ini amat-amatlah besar, bukanlah ringan. Begitulah kita katakan dalam kita melaksanakan perintah. Perintah ni satu perkara yang diperintah, dituntut untuk kita lakukannya. Dia adalah atas dasar kita katakan ketaatan. Yang tadi pula atas dasar melakukan larangan. Sebagai contoh, saya keluarkan contoh yang mudah kita fahami. Seorang apabila disuruh, dia maknya suruh sesuatu dan maknya larang sesuatu. Mana lebih dikira sebagai penderhakaan kalau dia dilarang dia buat, atau yang diperintah dia tak lakukan? Manakah yang lebih dilihat sebagai penderhakaan? Lebih-lebih apa dia? Larangan. Kenapa? Larangan itu mempunyai, kita lihat, sebab-sebab lain, bukan daripada, selain daripada kita perintah. Jadi kita kata orang yang melanggar larangan ini, dia punya kesan tu lebih besar daripada meninggalkan perintah. Tapi kita katakan daripada sudut kedua-duanya adalah perintah-perintah. Satu perintah untuk laksana, satu perintah untuk tinggalkan. Jadi apabila perintah untuk tinggalkan ini, kita tahu bahawa Allah tak pernah melarang kita sesuatu melainkan untuk masalah kita. Lagi kita masih nak ingkar lagi, berbeza dengan orang yang kita lakukan perintah memang untuk masalah kita, tapi kita Allah perintahkan dengan apa dasarnya, lakukan dengan semampu kamu. Jadi dengan itu kita katakan bahawa boleh tak kita kiaskan meninggalkan larangan dengan semampu kamu? Kita kata dasarnya kalau kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh. Tapi kerana kelemahan kita untuk meninggalkan satu dosa harus berperingkat, kita kata itu masalah kita antara kita, hujah kita dengan Allah lah. Kita lakukan dengan sebab dengan kadar itu lebih utama daripada kita terus tak tinggalkan. Itu kita kata demikian. Tapi untuk kita katakan bahawa apabila kamu dengan Allah, kamu bolehlah katakan bahawa kamu tinggalkan seberapa mampu. Jadi kita tidak. Pasal apa? Pasal kita kalau berhadapan dengan Allah, kita tahu akan apa keagungan Allah. Untuk kita beralasan untuk tak tinggalkan larangan ini, itu macam kita lebih lemah lagi daripada kalau kita nak lakukan perintah ini. Jadi dengan itu kita katakan bahawa tidaklah dapat kita satukan. Tapi untuk kita bertadarruj nak tinggalkan merokok misalnya, ini kalaulah kita lihat bahawa dasarnya merokok itu adalah haram, tapi kita kata rajihnya begitulah rajihnya. Walaupun kita katakan ada pendapat yang mengatakan makruh, tapi kita kata perlulah, kita nak, ini harus tinggalkannya. Kenapa? Kerana dia adalah mudarat kepada diri, dia adalah membunuh diri, dia adalah pembaziran. Maka dengan itu kita lihat larangan lebih utama. Cuma boleh kita tinggalkan, tak boleh, tak mampu nak tinggalkan, dah chain semuka kan kita. Nak tinggalkan satu hari dua kotak ni susah. Maka kurangkan satu kotak. Satu minggu pertama. Minggu kedua tinggalkanlah, lepas tu dah satu kotak untuk 2 minggu. Lepas tu satu kotak untuk 3 minggu. Satu kotak untuk 4 minggu. Satu kotak untuk apa? 5 minggu, dah 2 bulan satu kotak. Alhamdulillah. Dah lama terus dah tak perlu lagi. Dah tak ada kita lihat dia punya kesan. Dia siwak, gantikan dengan siwak. Gantikan siwak. Jadi poinnya kita kata, yang itu adalah antara dia dengan Allah. Kita lihat dia tinggalkan larangan Allah ini dengan cara kemampuan dia. InsyaAllah lah dengan apa dia bersungguh-sungguh, InsyaAllah Allah bantu. Cuma kita tak katakan bahawa dia sama seperti ini, kerana melaksanakan larangan itu lebih derhaka, kita katakan, dari satu poin, daripada penderhakaan meninggalkan larangan perintah ni. Jadi itu yang dimaksudkan. Sebab tu Nabi SAW mengatakan, "Idza amartukum bi syai'i fa'tu minhu mastata'tum. Idza nahaitukum anhu fantahu." Allah Taala. La darara la dirar, kenapa dengan ni? Okey. Ah, hadis tu. Okey, la darara la dirar itu kita kata memudaratkan, dan segala kuliah kita katakan bahawa poin itu kita dah datangkan bahawa masalah itu sebagai contoh. Dan kita sebagai seorang yang beriman, kita lihat memang kita akan pergi pada yang terbaik. Walaupun kita telah berlaku kepada kita perkara yang mungkin kita lihat ada kelemahan. Dan kelemahan ini tak melemahkan kita langsung, kita akan terus mempertingkatkannya. Jadi dalam memperbaiki diri ini kita harus ada kesungguhan, jujur, kejujuran. Dengan itu Allah akan bantu. Bila kita memperbaiki diri, insyaAllah. Ada lagi? Ini cadangan je, Ustaz. Cadangan kalau semua asli kedua. Sebab kalau kita nak sampai dekat sifat salat ni, Ustaz, jauh jalanan lah. Apa kata minggu depan, Ustaz, kita buat praktikal salat dulu? Praktikal salat? Haa, Ustaz. Nak masuk tu salat? Praktikal salat dia lah. Salat kita praktikalkan dulu. Mungkin kita memperkurang salat kita lah. Ustaz, kalau kita nak sampai dekat praktikal salat. Jadi kita masuk, kita tadi praktikal salat ni masih ada lagi taklid jugalah. Masih ada taklid jugalah. Kita tak ikut dalil lagi, pasal kita masih tengok ustaz buat ini, macam mana sunnahnya, maka kita pun ikutlah. Jadi kita masih belum dah pergi pada dalilnya. Ala kunyal kita boleh lakukan ni. Tapi dan itu masyhurkan dia lah. Sebab solat Ya. Kita memandang ke kita yang ambil sama kita kan. Kita buat praktikal salat, boleh kita duduk, kita ajar, kita buat lah kan. Ringkasan. Atau kita nak tukar buku sekejap, ambil buku Syekh. Sebab tak masalah ni. Jauh jalanan Ustaz. Itu dia ilmu sebenarnya. Awak kalau lihat betul-betul, kalau ilmu ni kalau belajar dengan cara keterusan, dia akan kita rancakkan lagi lah. Bukan seminggu sekali. Kedua, kita lihat daripada sudut apa, dari sudut pembelajaran ini, dia kita akan, kalau kita berterusan, kita akan dapat apa ilmu yang akumulatif lah, kita kata, yang begitu mantap. Sebab tu apabila kita datang dengan khilaf macam mana pun kita dapat mengatasinya. Kita tak emosi, kita tidak apa, tidak terus, kita akan sentuhnya dengan cara ilmiah. Dengan itu orang yang kita sentuhnya, dia tak ada lain melainkan kedatangan cara ilmiah. Kalau dia nak lihat, dia berjaya membatalkan kita. Jadi dengan itu kita kata perlu dasar-dasar tadi. Berkaitan dengan untuk kita pergi pada solat, terus masuk pada solat, kita boleh lakukan. Kita mungkin di sini minggu depan menjadi kita praktikal salat dari Ustaz. Okey. Dan seterusnya kita dah selesai saja lah. Okey. Jadi kita cara macam nak solat dengan apa, dengan sunnah Rasulullah SAW dalam khilaf yang ada lah. Di antara ulama-ulama salaf pun kita lihat ada yang ada khilaf-khilaf yang kita lihat tidak ada kesan sangat, kerana dia lebih kepada kita katakan permasalahan yang dikhilafkan yang mempunyai berdasarkan bersandar pada dalil. Kita boleh lakukannya, tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah mengeluarkan zakat harta sebelum tiba haulnya, yakni 2 bulan sebelum genap tahun? Jika boleh, apakah sah zakatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan mengeluarkan zakat sebelum dah tiba haulnya, kita lihat ulama semua seperti Dr. Syekh Uthaymin sebagainya membenarkannya. Dan itu dia, kita pergi kepada yang lebih afdal, iaitu kita kalau dapat satukan waktu yang mana kita akan terus jadikannya sebagai haul yang kerap, mudah untuk kita lakukan. Sebagai mereka melakukannya pada bulan Ramadan. Jadi senang untuk terus pada bulan Ramadan keluarkan zakat sekali untuk ini. Boleh. Atau pada waktu misalnya yang mereka lihat boleh diberikan tu, lakukan secara dekatkan. Mana haul lagi sebulan, dia dekat kepada bulan tersebut, dia dapat lakukan secara konsisten. Tak ada masalah dalam mengeluarkan zakat lebih awal daripada haulnya, dan sah zakatnya. Tapi kalau lewatkannya, itu yang kita lihat dari surat adakah dia berdosa tidak. Dari surat rajihnya kita lihat dia berdosa kerana dia melarang, menghalang pemilik ataupun orang-orang yang berhak menerimanya daripada menerimanya pada waktunya. Maksud awak apa dia kata wuduk Rasulullah tak bukan, apa maksudnya? Saya nak fahamkan awak ni soalan. Malah hadis ni. Hadis ni kita lihat yang mengikut sunnah. Maknanya kalau seorang berwuduk dengan cara yang disunnahkan Nabi SAW, maka akan keluar daripadanya dosa-dosa ataupun dihapuskan dosa-dosanya seperti dimetaforkan seperti demikian. Bahawa akan keluar seperti demikian. Tapi sebagai orang kata dia solat zahir ni gitu. Mau memang apa yang keluar daripadanya dosa-dosa tersebut. Kita kata tak masalah. Kalau dia tak lakukan secara yang sunnah, kita kata tak masuk dalam kategori ni. Pasal apa? Kalau orang tak melakukan wuduk secara sunnah Rasulullah SAW, dia tak boleh kita katakan dapat kelebihan seperti itu. Kerana kelebihannya adalah wuduk yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tapi maksudnya apabila kita kata wuduk Rasulullah atau tidak, kita katakan wuduk Rasulullah bukanlah makna wuduk yang kita pelajari yang paling afdal, yang paling sempurna. Pada apabila dilakukan wuduk yang dibenarkan, misalnya kalau misalnya dia basuh kakinya, dia tidak sapu misalnya, sapu lebih afdal. Dan dia tidak apa menyelit-nyelitkan jarinya, kerana menyelitkan lebih afdal. Tapi kita kata kerana yang penting apabila dia dah lakukan perkara tersebut, yang penting air meresapi semua tempatnya, maka kita kata masuk kategori. Cuma yang tak masuk apabila dia orang dilakukan seperti yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wailul lil aqab in an-nar. Maka celakalah bagi buku lali atau kaki-kaki yang tak terkena dengan air. Maka celakalah kita masuk daripada neraka lah, daripada api neraka, kaki-kaki yang tidak terkena dengan air. Bila Nabi melihat seorang sahabat dia mengambil wuduk, ada bekas-bekas yang kering yang belum kena air. Maka Nabi mengatakan hadis tersebut. Maka dari kategori ini tak dapat masuk daripada hadis tersebut. Jadi penting sekali kita kata bahawa dalam setiap ibadah kita, bukan saja wuduk, bahkan solat sendiri merupakan penghapus dosa. Dan setiap amalan-amalan perintah-perintah Allah yang sunat maupun yang wajib merupakan penghapus dosa. Di antara yang jelas adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat 5 waktu. As-salawatul khamsi wal jum'atu ila jum'ati. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibat al-kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa antara solat 5 waktu dan Ramadan Jumaat kepada Jumaat yang lain satu, dan Ramadan kepada Ramadan yang satu lagi adalah merupakan penghapus bagi dosa bagi mereka yang meninggalkan dosa besar. Dan juga dalam hadis yang banyak seperti ini, al-jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahuma, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahun, wal hajju marburur laysa lahu jazaa'u ila jannah. Ramadan kepada Ramadan, dan juga dalam hadis yang Ramadan dan juga haji kepada haji, umrah, dan banyak dalil seperti ini menunjukkan dalil yang menunjukkan bahawa penghapus dosa. Jadi kita katakan bahawa dasarnya Allah SWT memerintahkan sesuatu, perintah-perintah yang diperintahkan untuk kebaikan kita itu juga merupakan juga penghapus dosa bagi kita, bagi dosa-dosa yang telah kita lakukan di antara semua ibadah-ibadah tersebut. Apa dia? Kaki basuh. Kibasah, okay. Basuh dengan basah. Okay, adakah lafaz basuh tu dia kita kata masuk kategori basahkannya? Maknanya kalau kita basuhkan ini kena air itu dah terbasuh ke atau tidak lagi dinamakan basuh selagi tak dibasuhkan itu? Jadi itu yang kita akan khilaf tu akan diwujudkan nanti. Maknanya kalau bukan bagi minggu depan ya. Minggu depan dia dah hitam. Kita agak wuduk kan? Okay. Jadi poin kita terangkan, adakah tidak? Kita akan datangkan satu fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, kalaulah misalnya dia punya basuh itu sudah cukup untuk bahu basuhan itu dengan mengalirkan air sudah basahnya sudah cukup, dia lagi disuruh dan adna atau lafaz basuh yang paling minima. Tapi yang sempurna, itu lain. Jadi kita kata, adakah kita kata lafaz sempurna, yang sempurna dimaksudkan atau lafaz yang paling minima? Kalau lafaz kita lah umum, kita kata lafaz yang umum masuklah yang minima. Kan? Jadi dengan itu kita kata kalau kita menafikan minimanya, apa lafaz yang lebih sempurna yang awak boleh katakan? Dia tak datang dengan sempurna, tak kaitkan dengan kesempurnaan. Jadi dengan itu kita kata bahawa yang diminta adalah, yang Allah perintahkan juga adalah pembasuhan dari kadar yang minima. Jadi dengan demikian kita kata, sebab itu ulama menerangkan, adakah menyelir-nyelir atau menyelit-nyelitkan jari ke tempat-tempat atau di tangan, di jari-jari ke tangan atau kaki, adakah ianya sebagai sunat atau wajib? Di situ ditafsirkan. Syekh Uthaymin mengatakan wajib sekiranya jarinya melekat, tak akan masuk air. Tapi kalaulah jarinya renggang, boleh kena air, maka dah tak wajib. Itu yang kita lihat jadi sunat dilakukan. Tapi kalaulah misalnya, jadi kalau dia tak lakukan, kita tak masalah. Itu poin dia lah. Jadi kita katakan daripada sudut itu, sebab tu kita perlukan macam untuk kita putuskan bahawa tak sah sebagainya, perlu ada pada dalil Allah Ta'ala. Ya? Ini pun ada kita belum pergi pasal nak masuk wuduk tu kita harus sentuh hadis ni. Okey, boleh. Siwak ni kita kata dia pakai dia punya, apa yang kita rasa kita gunakan adalah untuk bersihkan semua gigi kita. Cuma kalau siwak sebelum masa yang selepas subuh tu Nabi SAW sempat nak bersihkan dirinya, dia akan siwak dengan menyiwak lidahnya sampai ke atas. Dia akan ni sampai dia ada keluar suaranya. Betul. Gitu. Itu kalau yang kita lihat yang di balakah dari sudut apa siwak. Dari gigi. Sebenarnya kita sebagai ulama mengatakan kalau kita nak sibuk pun kita di antaranya menutup kita sebagai ini. Jadi sebagai kita lihat mungkin tutup, tak tutup. Kita tak tutup. Saya kalau saya pun saya tak tutup kerana pun tak ada dalil yang menyuruh kita tutup lah sebenarnya. Kerana tak biasa kan orang dengan apa dengan perkara-perkara seperti ini. Tak masalah, kecil besar. Nah, dalam keluar dan siwak ni sekarang alhamdulillah di mana-mana dapat dijual dengan paket-paket yang tertentu yang boleh kita gunakan. Ah, flavor pun ada. Kan ada flavor pun. Okay, istinsyak dan istinsar. Apa makna istinsyak? Istinsyak kita masuk. Ah, kita masukkan. Istinsar kita keluar, kita keluarkan. Tiga kali. Jadi kalau kita lihat kita siwak dulu baru mad madar baru kita masukkan. Mereka istinsyak, istinsar. Siwak di situ tu khilaf ulama mana tempat nak siwak. Tapi kita kata lebih nampak lebih tepat adalah apabila kita nak dekat apa kita nak mulakan tu kita komor-komor. Kan? Kerana dia ada kaitan membersihkan semula apa yang kita dah basuh. Jadi itu lebih apa yang saya cenderung juga apa yang Syekh Husaimin katalah. Kan? Walaupun dia tak jazmkan dia kata sinilah tempatnya tapi dia kata itu lebih nampak aliak lah. Kerana apa? Lebih layak. Kenapa? Kerana dia lepas tu ada basuhan dia. Allah Ta'ala alam. Yang itu kita kata adalah open lah. Kalau orang nak lepas dia ke selalu bolomnya lagi nak siwak sebagainya kita kata tak perlu nak gadul. Yang penting kalau nak gunakan brush gigi boleh tak? Kalau dah tak ada siwak boleh kita kata kenapa dia ada yang syaratnya adalah dia telah membersihkan. Cuma dia gunakan brush gigi ubat gigi sebagainya kita tak perlulah. Kerana apa dia dasar tu bukan untuk ganggu ke solat juga. Kerana nanti dia solat dalam keadaan bila rasa dan perasa tu dah masuk mulut sebagainya kan. Jadi kita kata lebih baik kita siwak bersihkan dengan apa yang pembersihan yang mu'tad yang biasa. Bukan pembersihan yang sempurna lah. Yang melalui basuhan oral waktu kita komo-komo dengan apa oral. Tapi kalau dia orang ejek-ejek tak jangan Ustaz. Kalau orang ejek kita elakkan daripada dekat dia lah. Kerana kita tak mahu nanti dia bertambah ejek. Kita jangan komen-komen yang kita lihat menyebabkan dia lagi tambah menghinakan sunnah tersebut. Kerana sebab kita ada kaedah juga yang tadi kita kata dar'ul mafsada aula min jalbil maslahah. Kita ada keburukan. Jadi kita ada kalau kita lakukan ini, kita terangkan dia mungkin datang keburukan pada dia. Dia kutuk lagi sebagainya, kita kata elakkan. Orang ni belum lagi datang kepadanya kemampuan untuk menerima dalil. Jadi kita elakkan daripada kita berhujah dengannya kerana kita tak mahu nanti dia dosa lebih besar. Apabila dah berdosa lebih besar makin jauh daripada hidayah, makin jauh daripada rahmat. Jadi sebab itu kita elakkan kalau orang-orang yang belum sampai pada tahap pembahasan, jangan bahas dengan dia. Elakkan kerana dia dikira orang jahil. Sebab itu kita katakan dari surah ini kita lihat Ali radhiyallahu anhu menasihati kita. Khatibu anfus khatibu an-nas ala qadri uqulihim aw qulihim atuhibbuna ayukadzib Allah wa rasulah. Khitablah kamu berurus bertuturlah dengan orang ramai dengan kadar akal pemikiran mereka. Ya, adakah kamu ingin mereka ini mendustakan Allah dan Rasulnya? Sebab kita katakan benda mereka pun sampai dapat tangkapnya. Sebab itu mereka terus kufurkan atau kudustakan apa yang kita bawa, kita tak mau. Jadi sebab itu kita elakkan daripada mendatangkan masalah yang lebih besar. Jadi dengan itu kita haruslah ada keprihatinan dakwah. Di sini maknanya kita takhirul bayan ila waqtil hajah. Kita tak boleh takhirul bayan an waqtil hajah dengan kita dah belajar. Bahawa tak boleh kita melambatkan penerangan apabila waktu diperlukan. Tapi kita boleh melambatkan penerangan kepada waktu yang diperlukan. Maknanya bukan kita tak mau terangkan dia. Kita akan terangkan dia. InsyaAllah. Satu hari nanti kita dah baik dengan dia, dah boleh menerima. Saya akan cakap dengan dia satu perkara. Macam mana dia boleh terima. Jadi bukan makna kita tak mau cakap dia tentang kebenaran ini pada dia. Kita akan cakap tapi pada waktu yang dia boleh terima. Itu daripada usulub dakwah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi sebab tu kita lihat apabila Nabi lakukan dalam banyak perkara kita lihat tak ada takhir bayanan waktu hajah. Tapi Nabi membenarkan untuk apa? Takhir bayan ila waktu hajah. Ini sebagai contoh takhir bayan waktu hajah menerima akan apa? Bai'atul Aqabah. Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Dia menerima. Padahal kita lihat Tapi dia lihat bahawa akan datang dengan cara itu, dia akan sampai kepada yang lebih banyak lagi. Jadi dia akan akhirnya sampai juga kepada Mekah juga nanti. Jadi dengan itu kita lihat, itulah dinamakan sebagai takhirul bayan ila waqtil hajah. Jadi dengan itu penting kita mengambil perhatian, jangan kita tergopoh-gopoh dalam kita semangat untuk kita menerangkan sunnah, kita berpegang pada sunnah. Kita haruslah mengamalkannya, tapi dalam kita menerang kepada orang, kita harus haruslah kita bijak supaya apabila kita sampaikan kepada mereka, mereka terus boleh menerima ini. Wallahu taala. Wallahu taala. Nama sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.